إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ولكم هنا رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فهي اربع الحديث كتاب الله وخير الهدي الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أنا في معاذ رسول الله سألتكم ضد تمثيلات الأدب المفرد كان يا إمام البخاري رحمه الله كان التمسك على الصف ينفذ ورسول سليم أقول في كتاب قال الإمام البخاري رحمه الله باب المواساة في السنة والنجاعة باب المواساة saling mengampuni saling membantu di sana ketika terjadi pacar kering walnaja dan kelaparan yang ini merupakan salah satu adat dari Islam terkait dengan kehidupan dalam Islam karena kita berkata al-muasa itu merupakan salah satu bukti ketulusan dan kejujuran di dalam permohonan termasuk bukti umurnya akhlak seseorang siapa siapa di situ ada unsur al-muasa menyambungi obat al-muasa itu mas-mas ada al-muasa kusilnar menyakuni membantu orang lain dengan harta benda. Jangan sampai ini kami. Ada al-wasalu bil-ilmi. Muasa dengan membantu membantu orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Ada al-wasa bil-jah. Menyaturi atau membantu orang lain dengan kesusukan dengan kita punya. Bukan kita. Ada al-muasa bil-irsyad. Menyaturi membantu orang lain dengan bentuk bimbingan-bimbingan arahan-arahan. Nasihat-nasihat. Paling tidak al-muasa bil-irsyad. membantu menyambungi orang lain dalam kebaikan bentuknya. Nah, ini yang Allah membuat. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Penjelasan tentang masalah al-muasah saling membantu dan menyambungi ketika terjadi kasus panjang, ketika terjadi kekurangan atau kekurangan pangan, Allah Taala berfirman, Muhammad ibn Mukanna, Abu Mukallafi. Allah Taala Muhammad ibn Mushir al-Shaykhani. Ini hadisnya beliau ini masyhur. Hadis Muhammad ini masyhur. Dan hati ini diingkari oleh kita berkenomor. Sehingga sangat hati ini lemah. Ba'ala hajjata dan hikmah al-ma'um. Disedang kuniahnya adalah Abu Sa'id al-Basri. Dia termasuk muridnya Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Qala hadatsana Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yakunu fi hadhihi az-zamani mayyah. Agar ada yang di zaman nanti majaah, kelaparan, yakni kelaparan yang menimpa kehidupan. Mana berarti barang siapa yang kelaparan itu menimpa dia? Fala yahdilanna bil asbabil syari'ah. Maka jangan sampai dia berpaling dari hati-hati yang lapang. Akhbar, syarif, hati, makmai, jiwa, jiwa yang lapang. Artinya, disarankan untuk betul-betul memperhatikan pihak-pihak jiwa-jiwa yang lapang ketika itu. Untuk kita bantu, untuk kita kandungi. Namun ini wajib, karena wajib lewat. Wafat Imam Abu Hamzah. Supaya Rasulullah SAW membagi sesuatu yang mereka itu menjadi dua, sebagian untuk kaum Ansar, sebagian diperuntukkan untuk kaum Muhajirin sebagai bentuk kuasa dan juga sebagai bentuk santunan dari pihak Ansar untuk kaum Muhajirin. Memang katanya harus berbohong lagi. Tolong dibagi ke bentuk-bentuk rumah yang ada di sini antara kami Ansar dengan saudara kami dari Muhajirin. Waktu mengatakan tidak, karena mau bicara. Atau maka Ansar berkata lagi. Takunal mu'nah. Kalau begitu kalian yang mencukupi kami dari tulisan kosong ini, kalian dipercaya. Wahus risukul bersama. Dan kita akan berserikat dengan kalian dalam luahnya. Kalau tadi namanya sudah sahabat menarikin yang bekerja, yang mengerjakan ketentuan kurma, di hasilnya di luah. Kurma itu menarik kami, kepentuan itu menarik kami, menghasilkan yang bekerja, dan di hasilnya juga di maka kita akan kalau samina wa arwahna ya kami akan berkata menta'ati ini sahih ya Bismillah itu sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah dalam sahih kedua-duanya. Nah ini menceritakan tentang bagaimana sikap sahabat Ansar yang betul-betul memiliki jiwa muasa yang sakti. Ini satu bagian yang disebutkan dalam buku tadi. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berjuta di kota Madinah. Dari penempatan masing-masing yang kami pertama di dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai membangun kerja upaya untuk mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Saya dan ada segera komunikasi antara Ansar dan Muhajirin. Ketika ini Ansar memiliki ini keraguan, dikarenakan Ansar dikenal sebagai para petani-petani kurma, memiliki kebun-kebun kurma yang sangat banyak. Lalu muncul jiwa sosialnya, muncul jiwa keagungannya, jiwa kekuasaannya. Mengatakan seperti ini, ya Rasulullah kebun-kebun sangat banyak, bagi dua Ansar sosial, teman-teman menghadirnya. Ya sudah, mereka yang bekerja, kita yang punya kebun, kita yang punya kurma, artinya bagi apa? Baik. Ini kata umum. Bahkan secara individu, individu yang banyak. Adalah masalah di dalam mereka. Ketika dipersaudarakan dengan sahabat yang mulia, sahabat yang awal, radhiyallahu ta'ala wa Allah, ngomong, baik, karena saya ini termasuk orang Ansar yang banyak hartanya. Sehingga hanya istri. Sudah, sudah. Ini separuh harta. Ini cukup untuk kamu. Kemudian istri yang juga ini, kamu pilih yang kamu suka, saya ceraikan. Kamu tidak pergi. Nah, ini belum ada sekarangnya di dalam kita sekarang ini punya jiwa muasa berdedikasi. Bayangkan, separuh harta untuk kamu. Lontongan ya kan? Bila kita alai, istri dikasihkan. Bukan kalau dia boleh yang elek dikasihkan oleh juga. Suruh ini. Kamu pilih yang mana? Yang benar? Yang benar? Kamu pilih? Saya ceraikan? Kamu pilih. Itu karena individu asal atau pasal secara mereka dari terangan Malaysia. Itu namanya anuasa. Tahu. Ini merupakan apa? Merupakan asas Islam. Perkara yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Saya katakan oleh Islam kaum muslimin dan muslimat dan punya ibadat kemampuan mereka. Bagaimana yang diterangkan di atas? Dia namanya Al-Muwasa ada lima macam. Kamil. Yang tadi. Kalau memungkinkan diri kita untuk mengerjakan semuanya, semuanya. Tidak mungkin semuanya itu empat. Atau tiga. Atau dua. Minimal satu. Doa. Mendoakan kebaikan untuk benar kaum suci dan benar Allah Al-Mustah. Kalau ini ada unsur Al-Mustah. Nah, dengan prinsip al-muwasa inilah yang akan dimaksud Allah. Maka kekuatan Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin itu terwujud, terwaksana prinsip itu. Yang kaya nanti yang miskin, yang pandai mengajari yang miskin, yang punya jabatan yang dapat juga, sama memberikan kemanfaatan kepada mereka yang berguna. Yang memiliki keinginan-keinginan arah-arah mengarahkan ke dalam diri. Tapi juga tak usah mereka dengan Allah. Ini yang harus dikirimu. Dengan itu, semua juga kekuatan dan ini yang akan dikatakan dan dikatakan oleh Allah merupakan halalan satu sisi berkuat. Tanda-tanda lagi diri-diri jujur dan berkuat. Terutama. Ingat saya sudah menyampaikan klasifikasi ada empat tipe orang dalam satu. Saya pernah menyampaikan. Ada empat jenis orang dalam hal al-muasa. Terus lupa lainnya. Ada yang sudah lama jadi. Dan moga lagi ada empat jenis orang disebutkan pada Imam Syawa Imam Nawawi dalam kitabnya yang disebutnya lagi terkait dengan pertemuan ada Mahawar Nawawi. Yang pertama ialah seseorang yang biasa menyakini. Biasa menyakini. Biasa menyakini. Dan dia pun juga biasa disambung. Ini akhir. Ini yang akhir. Di balik-balik yang bagus. Membantu, bisa. Menyambungi, bisa. Pemberian tahu, bisa dikasih tahu. Ini hak dan ikhwah. Orang paling akhir. Ada lagi yang ikhwah. Pihak yang biasa menyambungi, biasa membantu. Memberikan tahu kepada orang lain, tapi tidak pernah mau membantu semua orang lain. Tidak pernah mau membantu semua orang lain. Dia merasa cukup dengan dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi ketika dia cari bantuan semua orang lain, maka dia ingin mudahnya dengan suku-suku membantu orang lain, menyambut orang lain. Pertama dia lagi. Yang kedua ini kalau kita katakan adalah orang lama dan adalah orang yang paling sakit. Orang dikatakan karimun tarak mulia kepada. Orang yang mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Fadilatul al-ibtida' wa fadilatul irtina'. Mendapatkan fadilah memulai dengan membantu orang lain. Dan yang kedua, fadilah mencukupkan diri dengan keadaan tidak kerja, tidak perlu buat orang lain. Barakallah. Yang kan emang boleh. Susah cari orang kayak gini. Untuk bantu apa dia? Membantu dengan apa yang dia punya, dengan apa, dengan suka, dengan ilmu, dengan dirinya, dengan rasa, dengan doa. Ini kira-kira. Urusan dia, dia cukup. Dia tidak memahami. Tidak perlu sama orang lain. Ini luar biasa. Ada lagi yang tidak. Seseorang yang tidak pernah mau membantu orang lain. Tidak pernah menyantuni orang lain. Tetapi senangnya itu mengatakan guna dan mengatakan kepada orang lain. Disuruh tahu, akhwan. Disuruh nyatuni, akhwan. Disuruh membantu, akhwan lagi. Tak kalah yang membutuhkan semangat dia. Saya ditawus. Tapi termasuk disuruhnya ukhuwah muwasa. Anda mengek. Terserah kamu ini. Nih. Lagi membutuhkan segala macamnya, urusan tidak terbilang itu luar biasa. Nah, ini yang dikatakan sebagai syarul ikhwah. Orang yang paling jelek, lagi menerak, topi hatinya itu tercela, topi hatinya itu sangat jelek. Yang dikatakan sebagai bagi bagi semua kita. Namanya sendiri. Kan kalau yang dia, Allah. Terbantu apa? Apa lagi dia yang tidak membantu orang lain. Tidak menyatukan orang lain. Juga tidak mampu bersama orang lain. Menyantui tidak. Minta aduan, minta santunan sebagainya. Orang ini tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. La yurja khairuhu tidak diharapkan kebaikannya. Wajib manusia berdiri, tapi kita merasa aman dari mereka. Diharapkan tahunnya tidak keluar. Tapi kita tidak khawatir dengan kesedihan dia ini tahu. Tapi ini musik dirinya sendiri. Orang ini yang akan dari itu Kris sama teman-teman yang lain yang ikut sama dia yang lain. Salah. Ini empatnya. Karena aku maja, antum bermaksud yang mana. Jangan sampai yang ketiga. Ini yang panjir. Hah? Panjir. Karena hal ini yang disebut dengan al-mu'akah, al-mu'awanah. akhirnya merejeknya. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أسبق وأسبق ابن الحرج قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال اخبرني يونس يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Suhri, dikenal dengan sebutan Abinamun Suhri atau Ibn Syihab. Anna Saliman akhbarahu Mawlai Sa'id mendesakkan kepadanya Salim putra Abdullah bin Umar Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akhbarahu bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala 'ala Allah." Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Pada 'ala Allah, atau bimana?" Disebut dengan Amr bin Najah terjadi pada tahun 18 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terjadi pada waktu yang sangat panjang, keringan yang sangat panjang, kekurangan sangat kekurangan panas, sampai hewan-hewan surat turun dari tempat menuju ke pemukiman-pemukiman orang Alhamdulillah. Dikatakan sini, wakana sanatan syadidatan ulima. Tahun lima dari itu adalah tahun kategori yang sangat syadid dan sangat mulia. Sangat pentingnya, sangat besar pentingnya, sangat besar pentingnya. Mila syahidah dari dari perkara-perkara yang membuat susahnya penghuni terutama orang-orang yang ada di desa-desa ini punya kepentingan. Artinya, betul-betul kalau Tuhan mengetahui bagaimana menerima sisi-sisi mereka untuk menjadi lain. Dan Tuhan bantuan makan, beserta kota-kota kecil, yang berperan tangan, yang keringan, melanggarik yang sangat panjang, diambilkan dari tempat-tempat yang lain yang kami memungkinkan untuk mengeluarkan hati kudinya. Sampai pada akhirnya semua tempat yang memiliki terguna yang memiliki hadir dalam sekarang dan segala punya kering dan tertutup. Tidak lagi mampu untuk kering dalam sekarang. Dan akan panjang secara pertamanya berikut ini. Sapa rahimahu ya jahmi. Maka ketika itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba ta'akid dan beliau berdoa, Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rezeki mereka di atas puncak-puncak gunung. Maka jawab Allah radhiyallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengakulkan doanya Umar dan doanya kaum ini. Tawalahi nanazalam ilmaih. Maka Umar pun berkata, hakalakul hujan. Alhamdulillah. Segera bersyukur Allah. Tawalahi nanazalam. Lau anallah alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan jalan keluar, jangan menjadi ini. Nah, tawafu ahla baitin minal muslimin. Aku tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan secara ahlu baitin orang apa namanya ahlu baitin yang di rumah. Minal muslimin dari kalangan kaum muslimin, lahum sa'atun yang memiliki kekuatan illa adhantu ma'ahum, melainkan aku akan masukkan bersama dengan mereka hajjahum kekal-kekal mereka. Yang berjumlah dengan jumlah mereka minal fuqara dari kalangan para orang. Maknanya kalau seandainya Allah SWT tidak menurunkan hujan ini, belum memberikan dan keluar para kelembung, maka aku tidak akan membiarkan Abdul Qaim, penghuni rumah yang memiliki kekuatan, melainkan aku akan sertakan bersama dengan mereka yang jumlah dengan mereka. Jadi, kalau rumah ini ada 5 orang, maka harus menanggung 5 orang. Di rumah ini ada 10 orang, harus menanggung para rakyat 10 orang. Dalam yakunnya senamiyah rikaminan fa'an. Sehingga tidak ada seorang pun yang meninggal atau binasa dari makanan. Ala halisi muwahidah yang bisa menekatkan satu orang. Artinya, sehingga ada dua orang yang bisa diselamatkan walaupun dengan makanan satu orang. Baiklah, ini cukup panjang riwayatnya dan sahih riwayatnya. Ini menjelaskan bahwa hukum tentang masalah peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pasca yang sangat panjang, kelaparan yang sangat merata, menyiksa hampir seluruh lokok-lokok desa, lokok-lokok tempat yang masuk dalam wilayah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sahabat, ketika berjumpa peristiwa itu, sahabat Umar bin Khattab berulang kami tidak mengerti. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menikmati yang namanya daging, dan menikmati yang namanya susu, dan menikmati yang namanya kain, hingga dia mampu menyelesaikan problemnya masyarakat. Maka dia pun mendata desa-desa yang kekeringannya kelapa tadi disuplai bahan makanan, sama diambilkan dari tempat-tempat yang lainnya yang masih ada kelapanan, yang masih memungkinkan untuk apa namanya keluar ke tanah lain, umur kebunnya, atau ke tanah-tanah lain, suplai. Nah, saya kata akhirnya barat keluar itu semuanya habis. Semuanya habis. Yang disuplai mati dalam kekeringan dan kelaparan. Tempat-tempat yang diringat sebagai penyuplai pun juga dijadikan kering kota. Kemudian-kemudian tanpa kelaparannya juga mengalami hal yang sama. Kelaparan yang berusaha. Ketika itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu istighfar meminta hujan. Dan sudah dalam riwayat yang ditunjuk untuk istighfar di dalam kamar adalah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Para maka awal Allah hajar sehingga lepaskan, selesailah itu permasalahan. Kemudian mengatakan dengan kalimat tadi, dia yang bisa bersusunan dia dalam menyelesaikan proses masyarakat. Kalau nantinya belum ada terhubungan, kalau nantinya Allah SWT ambil kumpulkan dalam keluarnya dengan segini, ini saya sendiri akan datang orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Untuk kemudian diminta membantu menyatuni orang-orang terpencil yang sudah dengan mereka. Kalau yang satu rumah makanya yang kuat, bantu miskin dua. Lima, bantu miskin lima. Sepuluh, bantu miskin sepuluh. Sembilan, sepuluh. Sebenarnya ada nuansa. Ini menunjukkan pertama jawaban yang luar biasa kepada waktu dari rumah. Apa orang yang berakhlak dalam masyarakat ini? Profil khalifah dari luar, pemimpin dari luar, pemimpin yang luar, tidak kemudian dia menikah-nikah, dia harus pemerintahan masyarakat, dan kemudian dia berangkat seorang menteri, orang yang apa menteri, ekonomi, apa menteri, orang. Kemudian dia sampai di sananya, di wilayahnya, dan selanjutnya makan berbagai makanan, makanan yang nikmat, sementara masyarakatnya menahan perih lapar. Dan ini sebuah mobil yang kita akan hati, tapi mau. Jika mau makan jadi, tidak mau makan minum susu, tidak mau makan yang enak-enak, sampai masyarakat yang betul-betul lepas dari luar biasa. Ini merupakan kerjaan luar biasa. Bukan secara Tuhan berkata bagi Allah berkata Adi Allah. Ini muada Tuhan ini rakyat. Tentu kampungan dan bantuan seorang pemerintah, seorang penguasa untuk rakyat. Untuk rakyat. Allah berusaha. Ini namanya amur ingat. Tidak memaham. Sangat. Alhamdulillah para Allah ini disingkat para Nabi Muhammad Rahim Muhammad Ta'ala. Setelah itu ada lagi peristiwa yang sama bahkan lebih dahsyat. Menimpa Allah ini mengalami praktik yang sangat panjang, berjuang yang sangat panjang, kelaparan yang sangat panjang, kekurangan rasa yang sangat panjang. Selain telah mengenal disebutkan pada orang yang tidak kira punya saya sampai berikan di dalam sejarah semua aparat yang ada, stop yang ada terus sampai pada tingkat darah Allah itu hewan-hewan umat makan. Yang halal. Pasti itu tetap yang halal. Hewan-hewan yang halal makan. Nah, dan layanan putih. Hilang. Apa yang namanya pelayanan apapun putih, hilang. Tiga lagi. Kalau sampai kalau tidak kalah, Allah itu bisa yang tidak punya apa? Orang makan. Sehingga yang kuat memakan yang lemah. Nah, sampai seperti ini. Kasihan. Kami disini, kita akan balas waktu itu. Ada seseorang besar dari negeri yang jauh. Tentang ke wilayah tadi yang terkenal hospitalnya. Sampai itu tidak di sebuah rumah. Merekamu. Kalau merekamu jalan, dimuliakan, dijamin, disusuni. Tapi tidak, akan di tempat mengikuti kejamanan tersebut yang akan anda lakukan dengan anda. Jadi beberapa kamu dari jauh keluar rumahnya pun terkunci. Itu kan kamu beri masalahnya Pak. Misalnya, layaknya orang kamu, kecilah. Gila gimana? Ketika malam harinya dipersiapkan untuk di sebuah kamar bersama dengan putranya berapa nah, ada dua kasur. Ada kasur yang sebelah kanan, ada kasur yang sebelah kiri. Kanan bersiapkan untuk tamunya, kiri untuk putranya. Rencana makan malam hari ketika seorang istri nanti akan membawa orang menuju ke tempat tidurnya kamu lagi ya siap untuk yang boleh dia dalam keadaan ini. Jadi akhirnya berkok itu terjadi. Ketika malam kita, ketika malam kita, waktunya sehat yang dia dimatikan semula, dimatikan semula, dimatikan semula. Karena aku tidak di dalam orang, tapi kasih tuh. Baik, suami, dan bisa ini, enggak. Masuk ke dalam kamar tadi ngomong menuju kemarin sebelah kanan bagi sebelah kanan kanan tempatnya kamu yang kiri tempatnya kurang sampai di sebelah kanan dia langsung menyedulai kamu tadi mati sudah saya keluar. Yang ini dapatkan dikulisi untuk tak. Begitu dibawa keluar, dibawa ke dalam dapurnya, dinyalakan lampu, terangnya. Kok bukan kamu? Ternyata putranya sendiri. Allah mustahil. Tuh, istri pria terlalu dari kalau lakunya, karena istri sebelah kamu. Apa yang kita lakukan ini? Semua, lu, akhir dia. Terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, tanpa ini jadi sah. Nah, pemakan kita jadi sah karena beberapa tiga orang dia jadi sah. Jika kita akhir beberapa itu datang ke sembarangnya dan tahu berdua cerita pakai ngantuk ini kurangnya juga dikurang berbeda di kabarnya namun ada yang membangunkan putra Swaguna akhirnya apa? Bisa terjadi kemudian dan tersebelah di tempat putra Mekasi ternyata saya ngerti kalau ada maka yaitu kita mengatakan Allah yang pertama adalah kebutuhan di hal yang seperti dan syak daripada Karena jalan selamat ya Rasulullah. Artinya untuk mengapa menyaksikan siapa yang ini sifat korban dan lewat fungsi lewat korban dua. Yang pertama ritual kita dan korban yang paling penting. Yang kedua isi sosial. Ini diantara sebelumnya hikmah syariat ini berkorban. Yang pertama kita dari sikap. Yang kedua isi sosial diberikan kepada manusia kepada yang kedua siapa pun yang butuhkan. Yang kedua berkorban. Yang kedua berkorban. Yang kedua berkorban karena ialah ada ada yang pasti. Ada. Kalau berhubungan, maka tidak boleh kacau. Yang terakhir, kita akan berhubungan supaya kita dirinya. Hanya supaya kita dirinya kepada mereka. Sampai ada yang punya kebalasan. Mana yang berhubungan di utamanya? Kualitas hewan atau kuantitas hewan? Kita. Adalah kalau membeli korban yang gemuk, gede, harganya mahal. Ya sudah. Kalau yang membeli yang lebih kurus, jangan dua. Harganya korban yang besar. Ini apa? Yang gemuk, tiga juta, apa yang kurus, dua, satu koma lima juta. Ini apa? Jawab saya kepada Pak Menteri tergantung kondisi masyarakat. Kalau ketika itu masyarakatnya mengalami kesulitan, kekurangan pangan, maka yang tidak dilakukan kita tujuannya supaya lebih perang para pembantu orang kopi dua dan ada satu kemarin terang kalau yang terperangkap di dalam hal semua. Yang dikira dengan Tuhan. Ini adalah fungsinya di dalam hal dua kemungkinan diri ya. Kemudian adalah sebagian ini. Hadis yang menjelaskan tidak boleh menyimpan dengan korban lebih dari gaya. Itu di awal Islam. Amin. Dengan adanya riwayat ini lalu berlaku, belum ada dari sisi. Setelah itu, diperbolehkan pendidikan kaum muslimin untuk menyimpan hewan kurban ke makan. Tidak ada perubahan dan tidak ada. Namun sampai sekarang masih punya juga ada masalah. Ada yang cukup. Sekarang sudah ditolak ke awal-awal tertarik. Ya satu, bulan terlalu. Ada yang begini ya? Hah? Apa ya? Biasa jawab. Kualitasnya atau dijadinya atau siapa kali? Eh? Di dikernya ya? Nah, kalau kemarin, kamu, kerja, kalian, berpas, tanya terus di sana. Kalau saya orang kampung, karena saya tidak ada, jadi dimaksudkan keluar dari negeri, karena yang makan, karena yang dia jadi mengenai. Menurut saya, ya, apa yang ada? Kalau kemarin, kenapa saya? Tidak ada. Karena kalau kemarin, jumlah yang sangat jual yang dilakukan, apakah tentang pemerintahan, apakah di atas, atau tolong-tolong apa ya? Tidak ada. Jadi, ada hukum muatannya. Jika bukan kita yang terkait dengan kondisi kode yang membutuhkan segala macam bagaimana rasa kita selama memberi kepada mata Allah indah Allah yang para belakang yang diinginkan ialah kita sebagai dalam muslim dan muslim harus memiliki perang yang satu perang yang luas dan apa yang Allah Allah pertanyaan anak diterima karena dalam rangka merayakan Natal. Makanan ini kami berikan kepada pemulung. Benarkah sikap kami ini? Jadi semua makanan-makanan yang dibuat dalam rangka untuk perayaan-perayaan utama, perayaan-perayaan yang disuji, atau dibuat khusus untuk perkara-perkara yang hitam, perkara-perkara jahat, perkara-perkara syirik, perkara-perkara mungkar, itu tidak dikenakan untuk dimakan. Hal tidak dikenakan untuk dimakan. Ketika kita buang, itu dikenakan yang dikasih. Karena buang bukan namanya tapi tidak jadi tidak terpisah para pasukan. Asal ya, jika ada kesulitan seperti ini antara teman-teman berkata, esoklah pulang lebih pagi, doa ada pada hari ini. Hari apa? Hari dan kita bertemu lagi. Allah. Kemudian kaitan kecil, kaitan lagi untuk perayaan-perayaan sempat maupun ini tidak ada untuk tahu kepada mereka, tidak ada untuk membantu mereka atau tidak mereka Allah lebih fokusnya lagi pola ketika kita nikmat dalam umum. Kami dalam rangka apa lagi? Lain halnya kita langsung tidak disuapu oleh orang lokal, tidak disuapu oleh orang asli. Dan rangka lain apa? Kita apa? Lagi kita yang sama. Tapi ketika sudah tak mereka yang jadi perayaan halnya ini, jadi yang apa? Jadi kalau tahu ada di sini orang lokal, lah. Karena saya lewat tempat kemarau, apa yang harus dia? Sekarang yang kita lakukan ini adalah tahu jika kita dimakan atau tidak dimakan oleh seseorang yang dengan dinyatakan untuk perayaan tahun lalu pakai diolah dan yang kelima kita akan menggunakan perayaan perayaan kita seutuhnya sama seperti perayaan yang memutar. Tahu kalau yang mereka bukan tahun baru ini, tetapi tahun baru yang dilayakan karena semua sudah kita sorakan alhamdulillah dan tidak seperti karena semua tahun kita sudah dilayakan karena